Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, bacaan pada kitab Syarhul Ma'atil I'tiqad, syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Adapun matannya karya Imam Muwaffaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan Al-Qur'an. Uqala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, i'rabul Qur'an ahabu ilayna min hifdhi ba'dhi hurufi. I'rab Al-Qur'an, itu penjelasan Al-Qur'an, mengetahui hukum-hukumnya, penafsirannya, memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an, ahabu ilayna min hifdhi ba'dhi hurufi, ini lebih kami senangi dibandingkan sebatas menghafal sebagian hurufnya tanpa memahami maknanya. Namun athar ini disebut sudah muhakkik di sini, athar dhaifun jiddan, sangat lemah sekali. Terdapat inqita' dan terdapat perawi yang lemah. Walaupun misalnya maknanya, walaupun riwayatnya lemah, namun maknanya benar. Nah, itu tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan, difahami, diamalkan, tidak sebatas dibaca dan tidak diamalkan, tidak tahu apa maknanya. Tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalnahu ilaikum barakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab yang diberkahi yang kami turunkan kepadamu agar mereka mentadabburi ayat yang memahami kandungannya, dan agar mengambil pelajaran dengannya orang-orang yang berakal, mengamalkan kandungan isi Al-Qur'an. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an, memahami maknanya kemudian diamalkan. Karena ibadah kita dengan Al-Quran, ada berapa amalan ibadah dengan Al-Quran, dengan membacanya, setiap huruf kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Demikian juga dengan mempelajari kandungannya, maknanya. Dan yang paling penting adalah dengan mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan kandungannya. Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaik. Al-Qur'an hujjah, yang menyelamatkanmu atau yang membinasakanmu. Jika kamu pelajari Al-Qur'an, kamu amalkan, maka Al-Qur'an akan menjadi hujjah bagimu, pembela, penyelamat bagimu. Namun jika kamu pelajari Al-Qur'an, memahami kandungannya namun tidak diamalkan, perintah-perintahnya ditinggalkan, keharaman-keharamannya tetap dilakukan, maka Al-Quran menjadi hujjah atas, maka mencelakakan. Karena tentunya orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam keadaan dia tahu, sadar dia salah, itu lebih besar dosanya daripada yang jatuh dalam kesalahan dalam keadaan dia jahil, tidak tahu kalau itu adalah kesalahan. Waqala Ali radhiyallahu, berkata Ali radhiyallahu an, man kafara biharbin biharfin minhu faqad kafara bihi kullih. Barang siapa mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, maka sungguh dia telah mengkufuri semuanya. Sanadnya sahih, isnadu sahih. Jadi semua isi Al-Qur'an dari awal, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya wajib kita imani, tidak boleh kita ingkari. Karena Allah menjamin kemurniannya, keasliannya. Barang siapa mengingkari satu huruf dari Al-Quran, sama dengan mengingkari, mengkufuri semuanya. Wala khilafa bainal muslimin anna man fi anna man jahadal minal qur'ani surah aw ayah aw kalimah aw harfan. Dan tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin. Tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin. Itu mereka sepakat. Buasnya barang siap mengingkari sesuatu dari Al-Quran, apakah itu surah diingkari, atau ayat diingkari, atau kalimat diingkari, atau huruf muttafaqan alih, huruf yang disepakati, buasnya huruf tersebut adalah sebagian dari Al-Quran, kemudian dia mengingkarinya, annahu kafir. Orang yang seperti ini kafir. Mengingkari Al-Quran. Para ulama sepakat. Tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin, tidak khilaf. Karena kita wajib mengimani semua isi kitabullah. Tidak boleh mengkafiri sebagiannya dan mengimani sebagian yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Afatu'minuna bi'adil kitabi wa takfuruna bi'ad?" Apa kalian mengimani sebagian isi Alkitab dan mengkufuri sebagian yang lainnya? Allah celah mereka. Wa fi hadha hujjatun qati'ah 'ala annahu huruf. Dan dalam perkara terdapat dalil yang sangat kuat, hujjah yang kuat, bahwa Al-Qur'an terdiri dari huruf-huruf, tersusun dari huruf-huruf. Penjelasan Asy-Syarih rahimahullah taala, Asy-Syarih, Al-Quran hurufun wa kalimat. Al-Quran tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Al-Quran hurufun wa kalimatun waqad dzakara al-muallifu rahimahullah lidzalika adillatan tsamaniyah. Al-Quran tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Dan muallif telah menyebutkan untuk menunjukkan hal itu bahwa Al-Quran tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Beliau menyebutkan 8 dalil, adillatan tsamaniyah. Belum bawakan 8 dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran terdiri, tersusun dari kalimat-kalimat dan huruf-huruf. Yang pertama, annal kuffara qalu innahu syi'run. Orang kafir mengatakan Al-Quran syair, syair. Wala yumkin an yusafa bidzalika illa ma huwa hurufun kalimat. Tidak mungkin sesuatu disifati dengan syair melainkan tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Nah, menunjukkan Al-Quran juga seperti itu, tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Sehingga mereka katakan Al-Quran adalah syair. Walaupun hakikatnya Al-Quran bukan syair, tapi adalah wahyu, kalamullah. Nah, Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama. Orang kafir menyatakan Al-Quran syair, syair. Dan tidak mungkin sesuatu disebut syair kecuali tersusun dari kalimat-kalimat dan huruf-huruf. Dalil yang kedua, annallaha tahadda al-mukadzibina bih an ya'tu mithlih. Allah menantang mereka yang mendustakan Al-Qur'an agar mendatangkan seperti Al-Qur'an. Allah menantang orang-orang kafir yang mendustakan Al-Qur'an, mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah, Al-Qur'an bukan diturunkan dari Allah. Al-Qur'an kata mereka buatan Muhammad. Nah, Allah tantang mereka untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an. Walau lam yakun hurufan wa kalimat, lakana tahaddi ghairu maqbul. Seandainya Al-Quran tidak tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat, maka tantangan tersebut tidaklah tidak diterima, ghairu maqbul. Id la yumkinu tahaddi illa bi syai'in ma'lum yudra mahu. Karena tidak mungkin ditantang kecuali dengan sesuatu yang jelas, yang diketahui apa tantangan tersebut. Yang namanya tantangan harus jelas. Kalau tidak jelas, ya tidak diterima tantangan tersebut. Nah, Allah menantang mereka untuk mendatangkan Al-Quran seperti Al-Quran, menunjukkan bahwa Al-Quran terdiri dari kalimat-kalimat dan huruf-huruf. Dan yang ketiga, annallaha an akhbaran bi anna al-Quran yutla 'alaihim. Allah khabarkan bahwa Al-Quran dibacakan kepada mereka. Al-Quran dibacakan kepada mereka. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadha aw badil. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami mengatakan, datangkan Al-Quran selain ini atau ganti Al-Quran ini. Walaitsala illa ma huwa hurufun wa kalimat, dan tidaklah sesuatu yang dibaca melainkan yang dibaca adalah huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Nah, dalil ketiga, Allah khabarkan bahwa Al-Quran dibaca kepada mereka di hadapan orang-orang kafir, dan tidaklah sesuatu dibaca kecuali tersusun dari kalimat-kalimat dan huruf-huruf. Nah, dalil yang keempat, Allah akhbara bi annahu mahfudun fi sudur ahli al-ilm wa maktubun fi lawhil mahfuz. Bahwasanya Allah mengkhabarkan bahwa Al-Qur'an dihafal di dada hati-hati orang-orang yang berilmu dan tertulis dalam lawhul mahfuz. Nah, Al-Qur'an terjaga di dada atau hati orang-orang yang berilmu dan ditulis dalam lawhul mahfuz. Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladzina utul 'ilm. Akan tetapi Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang jelas yang terjaga di dada-dada orang-orang yang berilmu. Nah, di dalam dada hati orang-orang yang berilmu. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an yang mulia yang terdapat tertulis di kitab yang tersembunyi, terjaga, tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali hamba Allah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ini Allah khabarkan bahwa Al-Quran dijaga, dihafal pada hati orang yang berilmu dan ditulis, tertulis dalam lauhul mahfud. Wala yufadhalu illa ma huwa hurufun kalimat. Tidaklah suatu dihafal, tidak pula ditulis, melainkan itu adalah huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Nah, menunjukkan Al-Quran seperti itu. Nah, tersusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Dalil yang kelima, qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana fa'araba falahu bi kulli harfin minhu 'ashru hasanat, wa man qara wa la hanafi falahu bi kulli harfin hasanah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca Al-Qur'an dengan benar, yang jelas dengan benar, maka baginya pada setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan. Dan barang siapa membacanya namun masih keliru, nah, masih terbata-bata, salah-salah dalam bacaannya, maka setiap hurufnya dia mendapatkan 1 kebaikan, 1 pahala. Shal muallif wa lam ya'zu wa lam ajid man kharajah. Disebutkanlah muallif dan tidak menisbahkan siapa yang mengeluarkannya, dan aku tidak mendapati siapa yang mengeluarkan hadis ini. Di hasyahnya di sini, wa anu haditsun dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini hadis lemah, dinisbahkan oleh Al-Haythami dalam Majma' Zawaid, yang mengeluarkannya adalah Imam Tabrani fil Awsat. Terdapat perawi yang lemah bernama Nahshal ibnu Sa'id, perawi yang matruk. Nah, ditinggalkan riwayatnya. Hadits ini walaupun riwayat yang lemah, nah, ada hadits yang sahih menerangkan keutamaan membaca Al-Quran, seperti dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, man qara harfan kitab billah falu hasanah wa hasanah bi asyri amsalih. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan 1 kebaikan. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Demikian juga dalam riwayat yang lainnya yang sahih, al-mahir bil Quran ma'a safaratil karamil bararah walladhi yaqra'u yata'anta fi wa huwa 'ala syaq lahu ajran. Orang baca Al-Quran dengan benar, dengan baik, dia bersama para malaikat, utusan malaikat yang mulia. Adapun yang baca masih terbata-bata dalam bacaannya, dia mendapatkan 2 pahala. Nah, itu menunjukkan bahwa yang pandai baca Al-Quran lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajatnya. Allah sandingkan dia, Rasulullah sandingkan bahwa orang baca Al-Quran, Rasulullah khabarkan dia bersama para malaikat, utusan para malaikat yang baik, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang berikutnya, qala Abu Bakar wa Umar, i'rabul Qur'an ahabbu ilayna min hifdzi ba'dhi hurufi. Kata ucapan Abu Bakar dan Umar, bahwa mempelajari Al-Qur'an, memahami kandungan Al-Qur'an lebih kami senangi daripada menghafal sebagian hurufnya tanpa memahami maknanya. Nah, lewat sebelumnya penjelasan muhakkik bahwa atsar ini terdapat kelemahan padanya. Dan yang ketujuh, qalu Ali radhiyallahu an man kafara bi harfi min faqad kafara bi kulli. Ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, barang siapa mengkufuri satu huruf dari Al-Qur'an, maka sama dengan mengkufuri mengingkari semuanya, seluruh Al-Qur'an. Ya, atsar sahih. Barang siapa mengkufuri satu huruf dari Al-Qur'an, menunjukkan Al-Qur'an terdiri terusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Nah, dan dalil yang kedelapan, ijma'ul muslimin, kesepakatan kaum muslimin, kama naqal mu'allif, sebagaimana nukil oleh mu'allif, ala anna man jahada minhu surah au ayah au kalim au harfan muttafaqan alaih bahwa kafir. Barang siapa mengingkari dari Al-Quran satu surah atau satu ayat atau kalimat atau huruf yang disepakati termasuk bagian dari Al-Quran, kemudian dia mengingkarinya, maka dia kafir. Orang yang seperti ini hukumnya kafir. Ini 8 dalil yang dibawa oleh mu'alif bahwa Al-Quran terusun dari huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Wa adadu suwari Al-Quran 14 wa mi'ah. Jumlah surah Al-Quran adalah 114, 14 wa mi'ah. Minha 29 uftutihat bil huruf al muqatta'ah. Dari 114 surah tersebut, 29 surah diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah, yang dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Huruf hijaiyah muqatta'ah yang dibaca sesuai dengan nama hurufnya. Misalnya alif lam mim, huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca sesuai dengan nama-nama huruf hijaiyah. Kemudian awsaful Quran, sifat-sifat Al-Quran, sifat-sifat Al-Quranul Karim. Wasafallahu Al-Quran Al-Karim bi awsafin 'azima katsirah. Allah sifat Al-Quran yang mulia dengan sifat-sifat yang agung yang banyak. Wa dzakara al-mu'allif minha ma yali, mu'allif menyebutkan dari sifat Al-Quran yang berikut ini. Annahu kitabullahil mubin. Bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang jelas, mubin. Ay al-mufsih, yang menerangkan amma tadammalah, tentang apa yang dikandunginya. Min ahkam akhbar, baik itu berupa hukum-hukum dan khabar-khabar. Al-Quran kitabun mubin, kitab yang menerangkan kandungannya, apakah itu khabar-khabar ataupun hukum-hukum. Kandungan Al-Quran terlepas dari dua perkara ini, khabar dan hukum. Dan semuanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adl, sempurna kalimat Rabbmu, kalam Rabbmu jujur dan adil. Semua khabar-khabarnya semuanya jujur, pasti kebenarannya sesuai dengan kenyataan. dan semua hukum-hukumnya semuanya adil. Tidak ada kezaliman padanya sedikit pun. Ini sifat yang pertama. Yang berikutnya, sifat yang kedua, Inna wahablullahil matin, sesungguhnya Al-Quran dari Allah yang kuat. Ayalahdul qawi, perjanjian yang kuat. Alladhi ja'alahullah saban lil wusuli ilaihi wal fawzi bi karamatih. Yang Allah jadikan Al-Quran sebagai sebab agar bisa sampai kepada Allah dan mendapatkan kemuliaannya. Mendapatkan rahmat Allah dan surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan isi Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran menunjukkan jalan yang paling lurus. Yang paling benar. Yang paling lurus. Mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengantarkan kepada rahmatnya. Kemudian sifat yang berikutnya. Innahu suwarun muhkamat. Sesungguhnya Al-Quran memiliki surah-surah yang muhkamat. Terkadang banyak surah-surah yang muhkamat. Muhkamat ay mufassalus suwar. Terpisah surah-surah antara satu dengan yang lainnya. Surah-surah Al-Quran muhkamat. Terpisah antara yang satu dengan surah-surah yang lainnya. Allah sebutkan pemisahnya dengan apa? Antara satu surah dengan surah yang lainnya dengan basmalah. Basmalah ayat tersendiri. Basmalah ayat tersendiri pemisah antara surah dengan surah yang lainnya. Kecuali surah apa? Tidak ada basmalahnya. Surah apa? Surah At-Taubah, Bara'ah. Karena kandungannya hampir sama dengan surah Al-Anfal yang sebelumnya tentang jihad. Kullu suratin munfaridah 'anil ukhra. Setiap surah terpisah dari surah yang lainnya. Terpisah dari surah yang lainnya dengan basmalah. Wal muhkamat, al mutqanat, al mahfudzat min al khalal wa tanaqud. Al muhkamat yaitu al mutqanat yang sempurna, terjaga dari kekurangan dan pertentangan. Semua Al-Qur'an muhkamat. Dari segi ini semuanya sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada perentangan padanya. Jadi muhkamah dalam Al-Quran sifat Al-Quran muhkamah ada tiga macam. Yang pertama disebutkan semuanya muhkam. Yang kedua disebutkan semuanya mutasyabih. Yang ketiga sebagian muhkam sebagian mutasyabih. Di sifat ayat Al-Quran yang pertama disebutkan bahwa semuanya muhkam. Muhkam di sini maknanya adalah semuanya sempurna, mutqanat. Sempurna ayat-ayatnya, terjaga dari kekurangan dan kesalahan, perentangan. Tidak ada kekurangan padanya, tidak ada perentangan padanya. Antara yang satu dengan lainnya tidak ada perentangan. Seandainya ada perentangan, itu apa? Pada pemahaman kita yang kurang ilmunya. Aduh hakikatnya Al-Quran antara ayat satu dan lainnya tidak ada perentangan padanya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran datangnya dari selain Allah, niscaya mereka akan dapati padanya perselisihan, perentangan yang banyak. Yang kedua disifat bahwa Al-Quran semuanya mutasyabih. Mutasyabih itu saling menyerupai antara satu dengan lainnya dalam kesempurnaan. Antara satu dengan yang lainnya, surah yang satu dan surah yang lain saling serupa dalam kesempurnaan. Allah nazzal ahsan hadits kitaban mutasyabihan. Allah turunkan kitab yang paling bagus, ucapan yang paling bagus Al-Qur'an yang mutasyabih. Itu saling menyerupai sebagian ayat dengan sebagian dalam dari segi apa? Kesempurnaan. Sama-sama sempurna semuanya. Terbebas dari kekurangan, dari kesalahan, dari perentangan. Dan yang ketiga, sebagian muhkam, sebagian mutasyabih, yaitu sebagian muhkam yang maknanya jelas. Mutasyabih itu maknanya yang belum jelas, namanya samar. Dan yang samar dikembalikan ke makna yang jelas, semuanya menjadi jelas. Nah, dari segi maknanya dikatakan sebagian muhkam, sebagian mutasyabih. Muhkam yaitu yang jelas maknanya. Mutasyabih yang belum jelas penunjukannya maknanya. Dan apabila yang mutasyabih dikembalikan ke muhkam, maka jelas semuanya. Akan beliau terangkan nanti yang ketiga ini, yang sebagian mutasyabih, sebagian muhkam. Ini makna sifat Al-Quran semuanya muhkam, semuanya mutasyabih, sebagian muhkam, sebagian mutasyabih. Semuanya muhkam yaitu semuanya sempurna ayat-ayatnya. Terbebas, terjaga dari kekurangan, dari pertentangan. Semuanya mutasyabih yaitu semuanya saling menyerupai antara satu dengan lain dalam kesempurnaan. Sama-sama serupa, sempurna semuanya. Adapun sebagian muhkam, sebagian mutasyabih, mutasyabih itu dari segi maknanya. Ada yang jelas maknanya, ada yang belum jelas. Dan yang belum jelas ini, jika kita kembalikan ke yang jelas, maka semuanya menjadi jelas. Sehingga dengan demikian tidak ada perentangan antara ayat-ayat tersebut. Nah, yang menjelaskan Al-Quran semuanya muhkam, Al-Quran semuanya mutasyabih, Al-Quran sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Nah, kemudian berikutnya sifat Al-Quran, innahu ayatun bayyinat. Maksudnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas. Ay alamatun zahiratun ala tauhidillah wa kamali sifatihi wa husni tasyri'atihi. Yaitu merupakan tanda-tanda yang jelas menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, dan kesempurnaan sifat-sifatnya dan bagusnya syariat-syariatnya. Bagus syariat yang Allah tetapkan. Oleh karena itu Allah jadikan Al-Quran agama Islam. Syariat ini dibawa oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Yang turunkan padanya Al-Quran, kitabnya Al-Quran, adalah syariat yang terbaik. Nah, yang menghapus semua syariat-syariat sebelumnya, dan seluruh manusia yang ada di zaman tersebut sampai hari kiamat kelak, semuanya wajib mengamalkan syariat tersebut. Ini boleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya sifat Al-Quran, inna fi muhkaman mutasyabiha. Sebenarnya dalam Al-Quran ada yang muhkam, ada juga sebagian yang mutasyabih. Fal muhkam maka ma'na wadihan. Muhkam di sini maksudnya sebagian muhkam sebagian mutasyabih, yaitu yang maknanya jelas. Ayat-ayat yang maknanya jelas. Wal mutasyabih maka ma'na khafiyan. Mutasyabih itu yang maknanya tersamar, belum jelas. Wala yu'aridu hadha ma sabaqa birakam. Ini tidak berentangan dengan yang telah lewat pada nomor 3. Nah, bahwasanya Al-Quran semuanya muhkam. Yaitu muhkam terpisah setiap surah antara satu dengan lainnya, dan juga muhkam di situ sempurna semua ayat-ayatnya, terjaga dari kekurangan, dari pertentangan, kontradiksi. Lian al-ihkam mahunaki ma'ana al-itqan. Karena ihkam pada poin yang ketiga bermakna itqan, sempurna. Wal hifdz min al-khalal wa tanaqqu, terjaga dari kekurangan, dari pertentangan. Wa huna ma'na wuduhil ma'na. Wuduhil ma'na. Adapun muhkam di sini yaitu maknanya jelas maknanya. Wa idza radad al-mutasyabih huna ila al-muhkam sar jam'u hukaman. Dan jika kita kembalikan yang mutasyabih ke yang muhkam, yang belum jelas maknanya kita kembalikan ke yang jelas maknanya, maka semuanya menjadi muhkam. Sebagai contoh misalnya, inna anzalna, sunnya kami menurunkan. Yang namanya nahnu dalam bahasa Arab, kami muhtamil. Apakah satu sendirian mu'adzinu atau muhtamil ma'u ghairuh? Ini samar penunjukannya. Namun jelas ayat yang lainnya, kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Nah, jelas. Berarti nahan di situ maknanya apa? Mutakallim mu'adzim nafsah. Nah, mutakallim mu'adzim nafsah. Nah. Sendiri. Nah. Tidak ada anak Allah. Tidak ada istri Allah. Nah. Allah Maha Kaya. Nah. Tidak butuh kepada selainnya. Hamba inilah, makhluk inilah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat Al-Quran yang berikutnya, innahu haqqun la yumkinu an ya'tiyahu al-batilu min ayyi jihah. Sesungguhnya Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Tidak mungkin Al-Quran datang dengan kebatilan dari simanapun. Al-Quran membawa kebenaran. Semua khabar-khabarnya sesuai dengan kenyataan. Pasti kebenarannya. Semua perintah-perintahnya pasti mendatangkan kemaslahatan. Semua larangan-larangannya pasti mendatangkan mudharah jika dikerjakan. Larangan-larangannya semuanya mendatangkan bahaya sehingga dilarang dalam Al-Quran. La ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Tidak datang kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya. Diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinafikan kebatilan dari dalam Al-Qur'an. Semuanya hak, kandungannya semuanya hak. Wa tammat kalimatu rabbika sadaqa wa adla. Sempurna kalimat Rabbmu, jujur dan adil. Semua khabar-khabarnya pasti kebenarannya. Nah, tidak ada keraguan padanya. Dan semua hukum-hukumnya pasti keadilannya. Tidak ada kezaliman, kecurangan padanya. Nah, ini berapa sifat yang Allah sebutkan tentang Al-Qur'an yang disebutkan oleh mu'alif. Masih ada sifat yang lainnya. Insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.